Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله para bapak dan para ikhwah sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk selalu memperhatikan bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah kelak. Dan tidak ada bekal terbaik yang maksud kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silakan berbekal wahai hamba Allah. Berbekallah kalian wahai hamba Allah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal yang Anda siapkan adalah ketakwaan kepada Allah taala. Dan ini merupakan satu-satunya bekal yang bermanfaat saat kita kelak menghadap Allah Ta'ala di hari harta dan semua aset dunia kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan ketakwaan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari saat seluruh harta yang Anda miliki, anak laki-laki yang Anda banggakan, sudah tidak berguna lagi, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang di dunia sekedar dilalaikan dengan menumpuk harta dan mengejar jabatan dan kekuasaan, akan menjadi ratapan panjang penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduh, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduh, kekuasaanku telah hancur binasa. Hari-hari yang setiap orang dia berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia agar dia bisa berkesempatan beramal apa yang dulu telah atau tidak dia lakukan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, ucapan mereka adalah Rabbirji'un, ya Rab, kembalikan kehidupanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh apa yang aku dulu tinggalkan. Akan tapi Allah bantah, kala sekali-kali tidak akan terwujud, itu hanya angan-angan kosong, itu hanya kalimat yang keluar dari lisannya. Dia tinggal menikmati alam barzakh sampai nanti hari dia dibangkitkan Allah Ta'ala. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, tidak ada kesibukan yang lebih bermanfaat buat kita, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah, kecuali kesibukan untuk menuntut ilmu, berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang akan menjadi pelita di tengah kegelapan, cahaya yang menyinari kita, dan kunci kebaikan adalah ada pada ilmu. Sebagaimana hadis yang sering telah kita dengar dan disampaikan oleh para satidah, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Kefahaman terhadap agama adalah kunci orang untuk menjadi baik. Orang baik itu artinya agamanya benar, cara beragama dia benar, dia lurus, tidak termasuk firaqud dalah, tidak termasuk orang-orang yang masuk di dalam kelompok-kelompok sesat, dan tidak pula orang yang tenggelam di dalam syahwat. Ini orang yang dikatakan baik. Ada orang yang kelihatannya dia rajin ke majelis taklim, datang di pengajian-pengajian, akan tapi ternyata yang dia ikuti adalah kajian-kajian yang justru hasilnya adalah mencaci maki para sahabat atau mencela agama, atau dia menjadi ekstrim dalam beragama. Ini adalah masuk dalam firaqud dalah. Dan ini bukan orang yang mereka dikatakan baik dalam agama dia, walaupun kelihatan dia memiliki semangat, tanda-tanda zahir, ahli ibadah. Khawarij yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat pun merasa tidak seberapa ibadahnya dibandingkan dengan ibadahnya orang khawarij. Tahkiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Artinya ibadahnya orang khawarij sangat luar biasa. Akan tapi apa kata Nabi tentang orang khawarij? Mereka adalah kilabun nar, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Seandainya aku bertemu dengan mereka, akan aku habiskan mereka kaqatli ad, sebagaimana Allah menghabiskan kaum ad. apa yang digambarkan Nabi tentang Khawarij, ikhwan, bersama dengan ibadahnya yang luar biasa, penampilannya yang masya Allah, sufahaul ahlam, mereka adalah orang-orang yang bodoh agamanya. Gerakan semangat mereka tidak bersama dengan para ulama. Maka ketika Ibnu Abbas berdialog dengan orang-orang Khawarij, satu di antara yang diungkapkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada seorang sahabat pun yang bersama dengan kalian, alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Oleh karena itulah sekali lagi bahwa bersyukurlah kita, seandainya Allah sibukkan kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa memiliki perhatian kepada agama kita, dengan senantiasa berusaha untuk menambah dan meningkatkan sisi keilmuan kita, di antaranya dengan menghadiri kajian-kajian, membaca buku, kemudian mentelaah kitab atau bertanya, tentu dengan catatan yang kita ambil adalah yakni ilmu dari pintunya, ilmu dari waris yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita pada sore ini insyaallah kita akan bicara tema seputar ini, mencintai wali Allah, satu di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, setiap kita tentu ingin menjadi bagian wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga punya kewajiban mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah dalam hadis qudsi, hadis yang Nabi riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang dia memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan perang dengannya. Tentu siapa yang akan bisa mengalahkan atau siapa yang akan bisa memenangkan perang dengan Allah Ta'ala, dan alangkah binasanya orang yang mereka diperangi oleh Allah Ta'ala. Satu di antara kelompok yang mereka akan diperangi Allah adalah orang-orang yang mereka memusuhi wali-wali Allah Ta'ala. Tentu pertanyaannya adalah, siapa itu wali-wali Allah agar kita tidak terjatuh dalam memusuhi wali-wali Allah? Apalagi di zaman kita sekarang ini, para jam sekalian rahmati Allah Ta'ala, mesti kita serba jelas, karena kita hidup di zaman syubhat, banyaknya kerancuan-kerancuan, banyak perkara-perkara yang dilabeli atau dinamai bukan dengan namanya. Yusammunaha bighairi ismiha, kata Nabi. Banyak sekali perkara yang dinamai bukan dengan namanya. Dalam perkara akidah, ada amalan syirik tapi dinamai dengan nama-nama tauhid. dan nama-nama yang masyru', sehingga dianggap itu adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh agama. Dalam ibadah, dalam akhlak, dalam halal haram juga begitu. Contoh diantaranya, orang yang datang ke kubur meminta-minta kepada mayit yang ada dalam kubur. Dalam pelajaran tauhid akidah Islam, maka meminta-minta kepada mayit ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Akan tapi berapa banyak yang menamai perbuatan mendatangi kuburnya para wali, meminta, bertawakal, berharap, sehingga dia hatinya dia curahkan ke situ dengan istilah cinta wali, pengagungan kepada wali. Cinta wali jelas masyru', jelas diperintahkan Allah Ta'ala dan wajib, termasuk diantara tuntutan al-wala' wal-bara'. Bagaimana kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Akan tapi ini adalah penamaan yang bukan dengan namanya. Berapa banyak perkara-perkara bid'ah yang dinamai dengan istilah-istilah sunnah yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah diajarkan para sahabat, tidak pernah diajarkan oleh para imam yang empat, tapi dinamai dengan nama-nama sunnah. Sehingga orang-orang yang mereka meninggalkan dianggap justru meninggalkan sunnah. Bahkan para sahabat telah mengingatkan, ada nanti satu saat apabila perkara itu ditinggalkan akan dikatakan turikatis sunnah, sunnah telah ditinggalkan, hanya karena telah menjadi warisan yang turun-temurun dari tahun ke tahun yang dianggap tradisi agama. Kemudian ketika ditinggalkan dianggap ini meninggalkan agama, sehingga orang taunya apa yang telah menjadi tradisi yang mendarah mendaging itu dianggap sunnah agama. Maka telah menjadi penamaan sebuah nama yang bukan hakikatnya. Sebagaimana ketika Nabi menjelaskan tentang akan datangnya zaman dihalalkannya barang-barang yang haram. Sayati ala ummati layakunanna fi ummati, benar-benar akan ada di tengah-tengah umatku ini, yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'asif, dihalalkannya al-hir, perzinaan, wal-hirra, sutra, al-hirra wal-harira, al-hir, perzinaan, al-harir, sutra, wal-khamra, khamr, wal-ma'asif, alat-alat musik. Betapa nama-nama ini atau barang-barang tersebut, khamr, alat musik, telah dinamai dengan nama-nama yang bahkan mengesankan, dibutuhkan, dan halal-halal. Para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di zaman yang penuh dengan syubhat seperti ini, mesti kita lebih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah benar-benar memberikan kepada kita taufik, pemahaman yang benar terhadap agama kita. Apalagi umur kita sangat pendek dan kematian kita mengintai setiap saat, Maka sekali lagi jangan sia-siakan umur kita. Hendaklah benar-benar kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang kita miliki. Ada beberapa catatan berkaitan dengan poin-poin berkaitan masalah wali. Yang pertama, bahwa ciri khas wali, yang kalau hilang ciri khasnya ini berarti hilang hakikatnya, adalah seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahsanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Catatan pertama, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Ini kalau dalam urusan dunia. Tidak ada yang mereka takutkan dan tidak ada yang mereka sedihkan. Apa yang mereka takutkan ketika seorang telah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang biasa takut itu karena ada kekhawatiran-kekhawatiran tidak terpenuhinya berbagai macam harapan-harapan yang dia inginkan. Takut masa depan dunianya, takut gak dapat pekerjaan, takut dia menjadi pengangguran, sehingga dicekam ketakutan macam-macam. Apa yang ditakutkan seorang yang mereka telah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang paling hatinya paling tenang, paling aman adalah orang yang mereka paling dekat dengan Allah taala. Tidak ada manusia di dunia ini yang paling tenang, yang paling nyaman, yang paling jauh dari rasa takut melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jiwa wali-wali Allah, jiwa kekasih-kekasih Allah adalah mereka yang bersama Allah taala. Apa yang ditakutkan ketika dia telah bersama dengan Allah taala? Yang akan mencukupi segala-galanya. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan ketika orang dia bersama dengan Allah taala. Wa may yattaqillaha wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia benar-benar bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, jiwanya dia totalitaskan bersandar kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Maka lihatlah ketika Nabi disasat genting. Di antaranya saat Nabi berada di gua Sur, ketika bersembunyi dalam hijrah. Bagaimana Nabi memasukkan ketenangan di hati Abu Bakar yang dirundung rasa takut saat orang-orang Quraisy sedang berada di pintu gua, yang seandainya mereka sedikit ngelongok ke gua akan kelihatan. Sampai Abu Bakar meneteskan air mata. Ada kekhawatiran tentang nasib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuha. Wahai Abu Bakar, apa anda terhadap dua orang sedangkan Allah yang ketiganya? Seorang yang hatinya dia bersama dengan Allah taala, dia akan benar-benar merasakan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketentraman, Dan kegelisahan itu akan senantiasa menjadi penyakit orang-orang yang mereka jauh dari Allah Ta'ala. Wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa yang mereka sedihkan? Kalau biasanya kesedihan itu berkaitan dengan sesuatu yang hilang dari dia, apa yang akan disedihkan oleh wali Allah? Setiap yang hilang dari dia akan digantikan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya orang kehilangan uang 100 juta sedih, wajar. Tapi kalau kemudian habis itu diganti Allah dengan 1 miliar, tentu tidak akan sedih lagi. Semua yang hilang dari seorang muslim itu semuanya akan diganti oleh Allah dengan lipatan yang bahkan tidak terhingga. Kalau itu dalam bentuknya amal, setiap amal yang dilakukan seorang mukmin akan dibayar oleh Allah dengan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Asyrah ila sabai mi'atim di'fin ila ab'afin kathirah. Itu kalau dia melakukan sebuah amal. Kalau dia kena musibah, maka setiap musibah dia itu akan bisa menjadi pengangkat derajat atau penggugur dosa, sehingga benar-benar semuanya tidak ada yang sia-sia dari kehidupan seorang mukmin. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syauka yusakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu nasab, hal-hal yang membuat dia lelah, capek. Semua kita capek. Untuk urusan dunia ya capek, untuk urusan akhirat ya capek. Bermaksiat juga bisa capek, beribadah juga bisa capek. Tapi capeknya seorang muslim gak ada yang sia-sia. Walau wasabin atas sakit yang menimpa dia, sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Wala hammin, wala husnin, kegelisahan, kemudian kesedihan. Walal adha, gangguan-gangguan. Wala ghammin, kegalauan-kegalauan. Bahkan sekedar duri yang menusuk kakinya, semuanya akan menjadi kafarah, akan menjadi penggugur dosa-dosa dia. Sampai seorang salaf kita mengatakan, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah yang menimpa kita, niscaya kita akan masuk kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Karena banyaknya dosa kita, banyaknya kesalahan kita, lalu tidak ada penggugur dosa dan kesalahan kita, maka berbagai macam musibah dengan segala bentuknya itu bagi seorang muslim merupakan rahmat dari Allah yang akan menjadi penggugur dosa-dosa mereka. Al-amrad wal-ahzan, sakit, berbagai macam kesedihan-kesedihan, wal masaib, dan berbagai macam musibah itu jaza, jazaun fid dunya. Bila kita tertimpa berbagai macam penyakit, kita tertimpa berbagai macam kesedihan-kesedihan, kita tertimpa berbagai macam musibah-musibah, itu adalah balasan Allah di dunia ini. Jazaun fid dunya, balasan di dunia dan akan bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan dia boleh jadi tidak lagi membawa dosa. Telah digugurkan Allah seperti gugurnya daun kering dari pohon. Siapa itu wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mereka pemilik iman yang sejati dan mereka benar-benar memiliki tanda ketakwaan yang nampak. Jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang mengaku iman itu ada tiga. Orang yang mengaku dirinya beriman itu ada tiga. Satu, orang mengaku beriman tapi hariannya bergelimang dengan syirik. Inilah yang pengakuan imannya tidak manfaat. Allah katakan, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Berapa banyak orang yang mereka mengaku dirinya beriman padahal mereka itu musyrik. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy mereka mengaku mengimani Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawabnya Allah Ta'ala. Siapa menurunkan air hujan, Allah. Siapa menghidupkan, mematikan, Allah. Intinya ada iman kepada Allah, yaitu iman tentang rububiyah Allah Ta'ala. Tapi mereka tenggelam dalam syirkiyat, tenggelam dalam perbuatan-perbuatan syirik, sehingga pengakuannya tentang Allah la yang fa tidak bermanfaat. Sekarang ada enggak ikhwan orang-orang yang mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, tapi tiap tahun kalau di Jogja sih ada acara larungan sedekah laut. Ada gak? Maksudnya masih ada gak yang praktek-praktek seperti itu? Dia muslim tapi masih suka sesajen-sesajen. Ya ada, dan insya Allah ya banyak. Kalau mau jujur ya banyak. Kalau di kampung-kampung semuanya serba disajeni. Mau panen, mau tanam, sajen. Panen, sajen. Panenan disimpan sajen, mau manten sajen, mau buat rumah sajen, mau buat proyek jembatan apa sajen, mendem das kebu, kepala kerbau. Praktek seperti ini mau gak mau kita lihat, jujur, kalau mau jujur kita lihat sangat banyak di sekitar kita. Dan itu adalah syirik. Yang Nabi pernah ajarkan, Nabi pernah katakan, dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang yang mereka masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kok remeh sekali sih? Seekor lalat menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Marra rajulani ala qaumin lau asnam. Ada dua orang melewati satu kampung yang kampung ini punya berhala. Dan orang tidak boleh lewat kecuali dengan mempersembahkan sesuatu. Kata penjaga kepada yang mau lewat ini, qarib. Bapak kalau mau lewat silakan, tapi harus sesajen dulu. Mendekatkan diri kepada sembahan ini. Katanya, ma'uqarribu syai'an. Aku gak punya apa-apa yang bisa aku jadikan untuk sesajen. Kata penjaga, qarrib walau dzubaban. Silakan bapak sesajen walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fa khalasa bilahu fadakhalan nar. Dia pun kemudian sesajen dengan lalat memang bisa lewat, tapi kata Nabi dia masuk ke dalam neraka. Kalau seekor lalat bisa memasukkan ke neraka, lalat dengan kepala kerbau mahal mana? Ya tentu mahal. Kepala kerbau dibelikan lalat bisa dapat berapa karung, gak tahu. Ada gak diantara muslimin yang sudah bersyahadat tapi masih demen kedukun? Ada gak? Ya bukan hanya pergi ke dukun, dukunnya juga Pak Haji, dukunnya juga mereka bahkan kiai. Yang Nabi mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan perkaranya, maka dia telah kafir dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa yang Allah katakan, bahwa ada orang yang mereka merasa dirinya telah beriman tapi mereka hariannya praktek syiriknya masih sangat kental, itu ada. Yang kedua, orang yang mereka mengaku beriman tapi hanya sekedar hiasan lisan. Ucapan-ucapan iman itu hanya nempel di lambe saja, nempel di lisan saja. Yang ungkapan Allah, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka dengan lisan-lisannya yang tidak ada di dalam hatinya. Itulah yang dikatakan dengan orang-orang munafik. Orang yang mereka lisan mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hatinya kosong dari apa yang dia ucapkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Sebagian orang ada mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukan orang mukmin. Atau kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu adalah dusta. Orang yang mereka mengaku mukmin tapi hatinya kosong dari iman, alias tampilan orang-orang munafik, maka iman mereka lah yang fa. Yang Allah inginkan iman tanpa syirik dan iman yang bukan tipuan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan syirik. Zalim itu syirik. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya dan tidak ada keraguan sama sekali. Ini mukmin yang diharapkan Allah, mukmin yang merupakan ciri khas wali-wali Allah Ta'ala. Mukmin muwahid, bukan mukmin musyrik. Mukmin yang betul-betul mu'minuna al-haqqa, al-mu'minuna haqqa, mukmin yang hak, mukmin yang sejati, bukan mukmin yang palsu dengan ucapan iman dia. Mereka adalah mukmin, bukan musyrik dan munafik. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang bertakwa. Nampak tanda-tanda ketakwaan mereka. Kalau Nabi katakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, tapi takwa itu ada tandanya, yaitu mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan adanya ketakwaan di dalam hati dia. Memang takwa di dalam hati, tapi takwa akan nampak dalam zahir, dalam bentuk pengagungan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka kehilangan tanda-tanda dari ketakwaan, maka dipastikan rendahnya ketakwaan dalam hati atau bahkan hilangnya ketakwaan. Ikhwan, semua bentuk penyimpangan itu porosnya, akarnya ketiadaan rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Dan roh takwa itu adalah pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka jawaban Nabiullah Ibrahim, perkataan Nabiullah Nuh tentang kaumnya adalah ungkapan yang menggambarkan tentang semua gambaran akar masalah orang-orang yang mereka tidak takut kepada Allah Ta'ala dengan segala bentuk penyimpangannya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang orang-orang yang tidak takut. Kalian ini memang orang-orang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang orang-orang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Terjadinya syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, itu semuanya bersumber dari ketiadaan pengagungan kepada Allah atau rendahnya rasa pengagungan mereka kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mereka benar-benar faham tentang apa yang diajarkan Allah tidak akan tertipu dengan fenomena para wali atau yang mengaku wali atau yang diyakini sebagai wali. Tidak ada ciri khas ini, maka hilang hakikatnya. Ciri khas wali, dia benar-benar beriman, ahli tauhid, bukan musyrik, bukan munafik, dan ada ketakwaan hati. Di negeri kita ini, dan sungguhnya juga mendunia, orang kalau sudah dikatakan wali, maka mau dia perbuatan zahirnya itu nampak perbuatannya orang-orang munafik, atau bahkan menampakkan kekacauan agamanya, gak bisa dinilai dengan syariat. Karena dia telah sampai pada makomnya wali. Gak bisa dinilai lagi dengan syariat. Ini rusaknya keyakinan tentang wali, karena telah tertanamnya akidah tentang wali yang keliru. Sehingga wali gak kelihatan salat, ada tafsiran lain. Wali mendem, ada tafsiran lain. Wali bersina, ada tafsiran lain. Intinya apapun yang nampak pada zahir maksiat, penyimpangan, agamanya murakbal, pemikirannya rusak, itu gak bisa dinilai ketika dia telah sampai pada derajat diyakini wali. Sampai pemikirannya pemikiran yang kufur, pemikiran yang mengeluarkan dari Islam, maka orang yang telah berkeyakinan tentang wali gak bisa dirubah. Dia tetap akan ada pengagungan kepada orang yang diyakini wali. Ini rusaknya, ya ini akidah orang yang mereka, ini telah tertanam akidah wali yang tidak benar. Sehingga penilaian syariat itu sudah gak kepake lagi. Yang pertama, ciri khas wali, catatan pertama tentang wali, ciri khas wali itu adalah iman dan takwa. Gak ada ini, hilang hakikat kewaliannya. Yang kedua, dalam pribadi wali, terkadang Allah berikan kepadanya karomah, sehingga karomah terkadang Allah berikan kepada sebagian para wali-wali Allah Ta'ala. Karomah yaitu keluar biasaan yang Allah berikan kepada wali. Adapun yang Allah berikan pada nabi atau rasul namanya mukjizat. Dan karomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para ulama, ada perkara yang menjadi bagian akidah Ahlussunnah, bahwa karomah itu ada. Karena sebagian muslimin juga mengingkari karomah, di antaranya Mu'tazilah mengingkari karomah. Tapi ada yang ghulu bahwa sampai sihir-sihir itu dianggap karomah. Sihir dianggap karomah. Antum kalau membuka internet, ada orang jualan karomah. Ada orang jualan karomah, ditawarkan karomah itu. Karomah mau grade apa? Grade A, grade B, grade C, harganya sekian, bisa ditransfer. Itu karomah dijual. Ini orang yang mereka tidak bisa membedakan antara karomah dengan sihir, sehingga setiap yang dianggap keluar biasa itu dianggap karomah. Makanya Imam Syafi'i pernah katakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la takhtaru bih hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau Anda melihat ada orang, atau kalau kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, jangan kalian benarkan dulu perkaranya. Yani jangan kalian anggap dia adalah wali-wali Allah, dan jangan tertipu tentang perkara mereka. Hatta ta'lamu mutaba'atau li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian mengetahui bagaimana ittiba'nya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk ahlul ittiba' atau bukan? Orang yang menghidupkan ajaran Nabi atau bukan? Maksudnya kalau bukan artinya dia wali syaitan. Kalau dia bukan orang yang menghidupkan ajaran Nabi, dia wali syaitan. Karena keluar biasa itu bisa dimiliki oleh wali Allah dalam bentuk karomah, pemberian Allah Ta'ala, tapi juga bisa dimiliki oleh wali syaitan sebagai pertolongan syaitan kepada wali-walinya yang telah mempersembahkan atau telah memberikan mahar yang biasanya berada dalam bentuk marsyirik atau kufur. Syaitan dalam memberikan pertolongan kepada wali-walinya, ikhwan, itu tidak gratisan, tidak cuma-cuma, tapi dengan tarekat-tarekat, dengan mahar-mahar syirik atau kufur. Maka ada tarekat takarrub kepada syaitan, ada beberapa bentuk cara. Ada cara-cara iksam. Kalau dia bersumpah dengan sumpah menyebut nama syaitan, pembesar syaitan, pembejar sin, pembesar jin. Yang bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Maka diantara tariqah syaitaniyah dalam mendekatkan diri kepada syaitan, dengan cara dia menyebut atau bersumpah dengan nama jin atau dengan nama syaitan. Ada dengan cara tariqah sufliyah, perendahan, cara-cara perendahan, pelecehan. Quran dikencingi, Quran dijadikan apa itu namanya, anci-anci, apa itu? Anci-anci di WC. Dia jadikan apa namanya, pijak-pijakan kaki di WC sehingga terhinakan. Sebagian lagi nulis ayat Quran, jadikan diletakkan di bawah keset sehingga untuk keset untuk penghinaan Al-Quran. Sebagian lagi menulis Quran dengan barang najis, darah haid atau juga kotoran manusia dengan barang najis. Ini adalah cara-cara yang bisa bernilai syirik atau kufur, atau terkadang dengan adzabah, dengan cara mempersembahkan sembelihan hewan-hewan khusus untuk takarrub kepada yakni syaitan. Ini adalah pendekatan, beberapa tarekat pendekatan kepada syaitan untuk syaitan bisa memberikan pertolongan kepada wali-walinya. Intinya bahwa syaitan memberikan pertolongan pada wali itu tidak gratis. Ada perbedaan antara karomah dengan sihir yang mesti kita kini fahami. Karomah itu hanya dihasilkan, didapatkan dari hasil keimanan dan ketakwaan. Orang-orang yang mereka memang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal taqarruban ilallah. Sihir didapatkan dengan cara hasil pendekatan kepada syaitan dengan amal-amal pendekatan kepada syaitan tadi. Apakah syirik, apakah kufur, sebagaimana semisal yang telah kita sampaikan tadi. Karomah itu didapatkannya dengan mendadak, sewaktu-waktu, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Adapun sihir bisa dirancang. Mau jam berapa ditampilkan sihirnya itu, bisa dirancang. Karomah gak bisa dipelajari. Mau belajar ilmu karomah untuk mendapatkan karomah, gak ada. Gak ada sekolahnya, gak ada. Gak ada sekolahnya. Sihir bisa dipelajari, ada sekolahnya. Belajar untuk bisa dia terampil memiliki sihir. Karomah gak bisa diwariskan. Sihir bisa diwariskan. Karomah itu gak bisa diulang. Dapat karomah jam 10 pagi, pengen diulang asar jam 3. Gak bisa. Sihir bisa. Mau diulang jam berapapun bisa. Ini diantara perbedaan antara sihir dengan karomah. Sehingga jangan tertipu fenomena orang yang mereka memiliki keluar biasaan. Orang kafir ada gak yang punya kesaktian ikhwan? Ditusuk, jublus tapi orang mati, dibacok orang meluwek, dibacok dia tetap utuh orang meluwek, orang kotos-kotos geteh sehingga sekti mondroguno. Orang kafir ada gak begitu? Diplindes setum orang gepeng. Ini orang kafir banyak yang sakti. Antum pergi ke India, orang-orang Hindu, orang-orang kafir, musyrik, banyak yang bisa menampilkan kesaktian-kesaktian. Apakah setiap orang yang pernah nampak sakti itu sudah kemudian dikatakan wali Allah? Ciri wali Allah bukan sakti, tapi ciri Allah adalah iman dan takwa. Ini catatan kedua. Catatan ketiga, orang yang mendapatkan karomah tidak mesti lebih utama dibandingkan orang tidak mendapatkan karomah. Orang yang mendapatkan karomah tidak mesti lebih utama dibandingkan orang tidak mendapatkan karomah. Ikhwan, kesepakatan ulama, kesepakatan kaum muslimin, Abu Bakar dengan Umar mulia mana? Mulia mana? Mulia Abu Bakar, sepakat. Gak ada ikhtilaf umat. Gak ada ikhtilaf para ulama. Tapi kalau melihat keluar biasaan atau karomah, maka karomah Umar lebih banyak dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq hampir tidak dikenal punya karomah. Umar ada. Umar pernah mengutus seorang pemuda pasukan dipimpin oleh Sariyah. Hampir pasukan itu kalah. Umar di Medina dari atas mimbar dengan lantang mengucapkan kalimat yang didengar oleh Sariyah. Ya Sariyah al-Jabal, Ya Sariyah al-Jabal, Ya Sariyah mepet gunung, mepet gunung. Dan kemudian itu suara didengar jelas oleh Sariyah, kemudian dilaksanakannya dan Allah berikan kemenangan. Dan karomah yang lainnya. Tapi walaupun Abu Bakar tidak memiliki karomah seperti yang nampak pada Umar, Abu Bakar lebih utama dibandingkan Umar. Karena memang ciri wali bukan pada karomah yang ada. Karomah terkadang Allah berikan untuk menguatkan ada sebuah kebutuhan, bukan menjadi ciri orang yang benar-benar mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, jangan cari karomah, carilah istiqamah. Karomah yang hakiki adalah istiqamah. Istiqamah di atas akidah, istiqamah di atas manhaj yang hak, istiqamah di atas agama secara umum. Carilah istiqamah, jangan cari karomah. Karena hakikat karomah yang sebenarnya adalah istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Yang ke berapa? Keempat. Yang keempat. Bahwa wali itu tidak maksum. Wali itu tidak maksum. Bukan ciri wali maksum. Kalau mau bicara wali, sepakat bahwa Umar bin Khattab adalah wali di antara wali-wali Allah Ta'ala. Karena di antara alul bidah, ketika mereka bicara wali, wali itu maksum. Bahkan lebih hulu lagi, derajat wali itu lebih tinggi daripada nabi. Sehingga mereka cerita khurafat-khurafat yang sangat banyak berkaitan para wali. Khurafatnya luar biasa. Antum baca diantaranya dalam Fikratun Najiyah juga yang ringkas. Karomahnya Dasuki. Satu, dia sudah sejak dalam kandungan ini berpuasa. Sudah dalam ayunan ini puasa. Puasanya sudah sejak bayi. Kedua, dia bisa ngelongok Lauhil Mahfuz sehingga bisa melihat takdir-takdir di Lauhil Mahfuz. Dan ketika juga bicara tentang manakib Syabdul Qadir Jailani, bahkan bisa mengejar malaikat yang mencabut nyawa sampai keranjangnya numplak, nyawanya kembali lagi ke orang yang dicabuti nyawanya karena diprotes oleh Syabdul Qadir Jailani. Karomah-karomah kadang khurafat yang luar biasa, bisa menyelamatkan orang yang di neraka dipindah ke surga. Ini khurafat semuanya, tapi itu diyakini ada pada wali. Maka terkadang orang meyakini si fulan wali. Nanti kalau di akhirat saya dianu ya, bisa titip dirinya untuk diselamatkan dari neraka. Orangnya yang dititip enggak jelas dia punya surga atau enggak, tapi itu akidah itu ngeresek di kalangan orang awam pada orang-orang yang mereka dianggap wali. Sehingga punya keluar biasaan yang itu kadang menjadi kekhususan Allah Ta'ala. Diletakkan sifat-sifat rububiyah pada mereka. Umar, yang tidak dilakukan lagi adalah wali. Umar itu dikenal dengan Rajulun Mulham. Rajulun Mulham, orang yang sering mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala. Yang pemikiran-pemikirannya, pendapat-pendapatnya itu sering mencocoki dengan wahyu. Masalah hijab, masalah Khomer, masalah hukuman tawanan perang Badar. Pendapat Umar mencocoki dengan wahyu. Umar, kalau dia lewat di sebuah gang, papasan dengan setan, setannya yang belok, dia menghindar dari Umar. Intinya Umar memiliki derajat kewalian yang tinggi. Tapi Umar pernah salah enggak? Pernah. Contohnya satu. Kejadian saat perjanjian Hudaibiyah. Umar protes berat kepada Nabi. Dijawab Nabi merasa enggak puas, datang ke Abu Bakar. Pertanyaannya sama, jawabannya Abu Bakar juga sama dengan jawaban Nabi. Dan baru Umar menyadari kekeliruannya setelah berlalunya perjanjian Hudaibiyah. Dan bagaimana Umar kemudian memberikan wasiat-wasiat agar mencurigai ra'yu ketika dipakai untuk membantah wahyu. Satu, ketika protes di perjanjian Hudaibiyah. Kedua, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar sesungguhnya orang yang sangat tahu persis tentang sudah dekatnya ajal Nabi. Umar sudah tahu persis tentang dekatnya ajal Nabi ketika turun surat An-Nasr. Umar pernah membawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ke majelisnya para sahabat senior. Dan kemudian mendapatkan protes dari mereka bahwa mereka juga punya anak yang sebaya dengan dia tapi gak dibawa. Umar hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa anak ini istimewa. Lalu Umar diantaranya bicara tentang apa pendapat mereka tentang surat Idza Ja'a Nasrullahi Wal Fath. Mereka sampaikan sebagaimana zahir ayat tersebut. Kalau datang kemenangan dari Allah Ta'ala dengan berbondong-bondongnya umat masuk ke dalam Islam, maka bertasbih, kemudian bertahmid, perintah istighfar. Lalu Nabi tanya kepada Ibnu Abbas, kalau kamu bagaimana Ibnu Abbas? Ibnu Abbas katakan, surat ini adalah diantara tanda dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar pun seperti itu juga pendapatnya. Umar, sungguhnya orang telah tahu bahwa ajal Nabi telah dekat. Tapi, saat wafatnya Rasulullah SAW, Umar termasuk orang yang benar-benar kalut, gelap, semua sahabat gelap, termasuk Umar. Bahkan Umar dalam keadaan mengunduskan pedangnya, mengancam kepada orang yang mengatakan Muhammad telah wafat. Barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat, akan dia potong kaki-kaki mereka. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memastikan wafatnya Nabi. Kemudian Abu Bakar mulai keluar kepada manusia, mulai bicara kepada mereka setelah memerintahkan Umar untuk duduk walaupun tidak digubris. Kata Abu Bakar, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Lalu beliau bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang mahidup yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu beliau membacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati ya Muhammad, sebagaimana juga mereka akan mengalami kematian. Tidak lain Muhammad itu seorang rasul yang telah berlalu para rasul utusan Allah Ta'ala. Apakah kalau Muhammad wafat, atau dia terbunuh, kalian akan balik kafir, balik kembali ke belakang ini kafir. Baru setelah Abu Bakar bacakan ayat itu, seakan-akan ayat ini baru turun, langsung lemes seketika. Umar dalam hal ini dia dalam posisi keliru. Ini contoh kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, ketika Umar memprotes Abu Bakar ketika menyelesaikan urusan orang-orang yang membangkang zakat, membayar zakat. Ketika Abu Bakar memerangi mereka, diprotes oleh Umar, sampai kemudian Umar yaitu mengetahui Allah melapangkan hati Abu Bakar berkaitan urusan ini. Intinya bahwa wali Allah itu enggak maksum. Karena yang maksum itu hanya Nabi. Yang maksum hanya Nabi. Yang kesalahannya langsung diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan berkaitan dengan syariat atau penyampaian Nabi berkaitan dengan syariat agama Allah Ta'ala. Ini catatan yang keempat. Iya. Yang kelima, wali ikhwani billah, dia tidak bisa mengklaim dirinya wali. Tidak ada ceritanya dalam agama ini dia mengklaim dirinya wali, enggak ada. Karena wali derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang untuk melakukan tazkiyah kepada dirinya sendiri. Fala tusaqu anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Allah lebih tahu mana di antara hamba Allah yang mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tusaqu anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah lebih tahu mana di antara hamba Allah yang benar-benar mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ikhwani billah, di antara sifat yang justru dimiliki orang-orang mukmin, dia bersama dengan banyaknya amal ada kekhawatiran. Kekhawatiran seandainya amal-amal dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara yang Allah sebutkan di dalam ayat dalam surat Ar-Ra'd, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Di antara ciri orang-orang mukmin adalah orang-orang yang mereka itu memberikan apa yang telah mereka berikan, melakukan ketaatan apa yang telah mereka wujudkan, tapi bersama dengan amal-amal mereka yang banyak, hati mereka ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Aisyah radhiyallahu anha, berkaitan ayat ini Aisyah pernah mengatakan kepada Nabi, menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabunal khamra wa yasrikun. Apakah mereka ini orang-orang yang minum khamr? Apakah mereka ini mencuri? Kok mereka takut? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq. Enggak. Tidak wahai bintas Siddiq, wahai Aisyah. Mereka ini bahkan humul ladzina, bahkan mereka ini yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka ini bahkan orang yang salat, puasa, sedekah, wahum yakhafun, bersama itu mereka takut Allah yataqabbala minhum, seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ikhwan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wasyafaqah. Seorang mukmin itu mengumpulkan antara bagusnya amal dan rasa takut. Orang mukmin itu kalau dia mau beramal, dia benar-benar perhatikan. Amalnya ini niatnya benar enggak? Yang kedua, amalnya ini sesuai dengan tuntunan enggak? Karena syarat diterimanya amal itu mospro, enggak ada gunanya. Sudah beramal macam-macam, ternyata hanya sia-sia terbuang. Karena mungkin enggak ikhlas atau mungkin karena enggak mencocoki dengan tuntunan. Maka diperhatikan benar. Ketika dia telah beramal, ketika sebelum dia beramal, dia teliti benar. Dia perhatikan benar, amalnya ini amal yang kira-kira terima enggak? Waktu dia beramal, dia benar-benar monitor. Amalnya benar-benar dalam kondisi ikhlas dan ittiba enggak? Setelah beramal, dia benar-benar jaga, jangan sampai amal yang sudah dilakukan itu terbatalkan. Sehingga menjadi rusak. Orang mukmin kalau mau beramal dan ketika beramal dan setelah beramal, mereka seperti itu. Tapi dalam hatinya tetap ada kekhawatiran. Dan ini bukan putus asa. Tapi justru di balik perasaan seperti ini ada keuntungan-keuntungan yang sangat banyak. Di antaranya satu, dia tidak akan pernah terjangkit penyakit ujub. Apa yang akan dia ucapkan, ikhwan? Wong dia enggak tahu amalnya itu diterima atau enggak. Apa yang akan dia ucapkan? Padahal dia enggak tahu amalnya diterima atau enggak. Satu. Yang kedua, perasaan seperti itu akan mendorong dia untuk memperbanyak amal. Seandainya amal yang ini enggak diterima, dia berharap amal yang ini diterima oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia akan rajin untuk muhasabah, evaluasi tentang amal-amal yang dia lakukan itu. Supaya benar-benar dia betul-betul berharap amal ini adalah lolos insyaallah Ta'ala. Kalau seandainya dia sudah tidak terjangkit penyakit ujub, kemudian amalnya itu juga dia perbanyak dan bahkan diterima semuanya, dia teliti terus, ini tentu kebaikan yang berlipat-lipat. Beda dengan orang fasik, kata Hasan Al-Basri, wal fajir jama'a baina isa'atil amal wal amni. Adapun orang fajir itu, dia mengumpulkan antara buruknya amal dan rasa aman. Amalnya amburadul, jelek. Amalnya enggak karuan. Banyak kewajiban ditinggal. Banyak larangan dilakukan. Tapi dia seakan-akan layak menjadi penghuni surga, bahkan Jannatul Firdaus. Sehingga rasa amalnya tinggi, semangat beramalnya rendah. Ini tentu adalah kerugian besar. Catatan kelima. Yang keenam sekarang. Di antara cara tentang wali akhwani billah, bahwa setinggi apapun derajat wali, tidak ada yang terbebas dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara pembatal Islam itu adalah orang yang berkeyakinan bahwa ada sebagian orang ini yang boleh terbebas dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan kisah antara Musa dan Khidir. Khidir dengan Musa. Ikhwan, kisah antara Musa dan Khidir ini sungguhnya pelajaran terbesarnya itu pada rihlah li talabil ilmi. Ini bagaimana orang betul-betul menghargai ilmu yang mesti dia cari walaupun harus berjalan tempat yang ke tempat yang sangat jauh, bahkan menempuh perjalanan bertahun-tahun. Kata Musa kepada pengiringnya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Saya tidak akan berhenti sampai ketemu pertemuan dua laut, atau walaupun harus berjalan huquba bertahun-tahun. Kisah ini berawal ketika Musa ditanya oleh seorang dari Bani Israel, ya Musa, hal hunaka man huwa a'lamu minka ala wajhil ardi. Oh, kama qala. Wahai Musa, ada enggak orang yang lebih alim dari kamu di muka bumi ini? Karena Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu merasa nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Kata Musa, enggak ada. Enggak ada. Lalu Allah katakan, ya Musa, ada hambaku yang aku ajarkan kepadanya ilmu yang tidak aku ajarkan kepadamu. Oh, Musa langsung kemudian siapkan bekal, berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, dan tekad ini dalam rangka untuk mengambil ilmu yang Allah ajarkan pada dia, yang tidak Allah ajarkan pada Musa, walaupun harus ditempuh dengan perjalanan bertahun-tahun. Ini adalah harga nilai ilmu yang sangat mahal. Alhamdulillah, seorang sahabat, untuk harga sebuah ilmu, dia siapkan perjalanan dari Madinah ke Syam, Palestina, sebulan. Hanya untuk menanyakan sebuah hadis yang sudah dia dengar, tapi dia belum dengar langsung dari perawi yang dengar langsung dari Nabi. Sanad yang langsung dengar dari Nabi. Dan orangnya sedang di Syam, ada di Syam. Dia siapkan kendaraan khusus, perjalanan sebulan. Kemudian sampai di Syam, ibaratnya ketemu orangnya, ditanyakan tentang hadisnya, benar enggak engkau mendengar dari Nabi hadis yang begini-gini? Iya, langsung pulang. Langsung pulang. Ini harga ilmu mahal, dan mereka menghargai dengan sangat tinggi. Alhamdulillah. Tapi kisah antara Khidir dan Musa ini menjadi kisah yang menyedihkan, penyimpangan yang sangat parah. Kata Ibnu Hajar, dua kebatilan yang diambil manusia dari kisah Khidir dan Musa. Kebatilan yang pertama, menganggap berkeyakinan bahwa Khidir lebih utama dibandingkan dengan Musa. Kebatilan yang kedua, keyakinan adanya orang yang boleh keluar dari syariatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana bolehnya Khidir tidak terikat dengan syariatnya Musa. Ini dua kebatilan. Yang pertama, ikhwan, tentang Khidir, yang Allah berikan ilmu yang telah Allah ajarkan pada Musa, sebagaimana Musa Allah berikan ilmu yang telah Allah ajarkan pada Khidir. Khidir ini ulama ikhtilaf, apakah Khidir ini nabi atau wali? Sekarang ambil Khidir itu nabi, yang paling tinggi kedudukannya, nabi di atas wali. Nabi dengan rasul tinggi mana, ikhwan? Rasul. maka betapapun Khidir tingkatannya tetap di bawah Nabiullah Musa. Tidak lebih utama dibandingkan dengan Nabiullah Musa. Satu. Apalagi kalau derajat, kalau wali bukan nabi, maka lebih rendah daripada Nabiullah Musa. Yang kedua, keyakinan yang muncul kemudian adanya orang yang boleh tidak terikat dengan syariat nabi ketika telah sampai derajat kewalian. Sehingga diantara mereka, perkataan yang sering menjadi ungkapan di kalangan sufi, akhbarani qalbi an rabbi, hatiku menghabarkan kepadaku, yang kabar ini aku dapatkan langsung dari Rabbku. Sehingga ilmu-ilmu itu diambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mengambil ilmu dari syariat yang ada. Yang katanya kalau ilmu syariat ini hanya diambil dari mayit ke mayit. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Fulan siapa? Udah mati. Fulan siapa? Udah mati. Sampai Nabi udah mati. Saya tidak ingin mengambil ilmu dari makhluk ke makhluk dan mayit ke mayit. Ilmunya langsung didapatkan dari Allah Ta'ala. Yang dikenal dengan ilmu laduni. Yang perlu kita faham ya kawan, Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu sifatnya mengikat kepada kaumnya secara khusus, tidak mengikat kepada yang di luar kaumnya. Khidir bukan termasuk kaumnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, sehingga tidak bisa dikatakan Khidir dia yaitu keluar atau tidak terikat dengan syaratnya Nabiullah Musa. Karena memang Khidir bukan kaumnya Musa. Adapun berkaitan dengan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan beliau mengikat semua manusia sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar kerasulan beliau sampai matinya tidak beriman, pasti menjadi ahlu nar. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billati ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun dari kalangan umatku ini yang mendengar kerasulanku, lalu sampai baik dia itu Yahudi atau Nasrani, lalu sampai mati dia tidak beriman dengan risalahku, pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Pasti dia menjadi penghuni neraka. Kawan, sehingga tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari syaratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulan dari kisah Khidir dan Musa, bolehnya sebagian orang keluar dari syarat Nabi, ini adalah keyakinan kufur yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang terakhir, bagaimana atau amalan apa yang mesti akan mengangkat kita ke derajat kewalian sehingga menjadi orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Catat aja dulu. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan 10 amalan yang tidak mungkin kita terangkan, waktunya habis. 10 itu kita sampaikan ringkas. Satu, qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum. Senantiasa dia membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Penuh dengan tadabbur, pemahaman, dia betul-betul sampai, betul-betul dia memahami, mengambil faedah dari apa yang dia baca dari ayat Al-Quran. Amalan waliullah itu, satu, dia suka baca Quran dengan tadabbur dan tafahum, sehingga betul-betul menjiwai isi kandungan Quran. Yang kedua, at-taqarrub ilallah bil fara'id wa nawafil. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang wajib dan hal yang sunnah. Yang ketiga, dawamu dzikrillah. Senantiasa dia mengingat, berzikir kepada Allah Ta'ala. Dzikir yang paling pokok adalah dzikir hati, kemudian dzikir lisan dan dzikir anggota badan. Dzikir lisan dan anggota badan harus disertai dengan dzikir hati. Kalau enggak, maka bisa muspro, enggak ada manfaatnya. Yang keempat, itharu ma yuhibbullah. Senantiasa mendahulukan apa yang dicintai Allah Ta'ala, dimenangkan terus. Setiap yang dicintai Allah, dia menangkan, dia dahulukan. Yang kelima, at-tamul wa tafakkur bi asma'illahi al-husna wa sifati al-ulia. Dia merenungkan, memahami, membahas nama dan sifat Allah, sehingga benar-benar akan mengenal Allah dengan sepenuh pengagungan. Hal ini akan bisa mengangkat ke derajat ihsan. Dia benar-benar mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat Allah yang tinggi. Yang keenam, at-tamul, dia senantiasa berpikir, merenungkan bini'amillah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala, sehingga akan lebih betul-betul mendorong dia memahami tentang kemuliaan Allah, rahmat Allah, sehingga muncul kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Karena rahmat Allah, nikmat Allah yang betul-betul senantiasa dia terima. Yang ketujuh, inkisaru qalbi baina yadillah, bersimpuh total di hadapan Allah, hatinya remuk redam di hadapan Allah, menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah. Yang kedelapan, al-khalwat fi waqti nuzulil ilahi. Al-khulwah, dia khalwat dengan Allah, menyendiri dengan Allah, lebih-lebih saat turunnya Allah di sepertiga malam yang terakhir. Yang kesembilan, mujalasatus salihin al-akhyar, dia senantiasa bermajlis dengan orang-orang saleh, orang-orang pilihan. Yang ke-10, al-ibti'ad, dia menjauhkan dari semua yang menghalangi antara dia dengan Allah Ta'ala, yang akan menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, ini semuanya tembok penghalang antara dia dengan Allah Ta'ala. Bagaimana dia hancurkan tembok-tembok penghalang itu sehingga betul-betul hati dia los, nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa kita mencintai wali-wali Allah, ikhwan fillah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba bil amali wa hubbal amali alladhi yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta kepada-Mu kecintaan kepada-Mu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan kepada orang mencintai-Mu, dan mencintai amal yang mendekatkan kepada kecintaan kepada-Mu. Qul billah, ini beberapa poin singkat, waktu kita habis, mudah-mudahan manfaat. Paling tidak kita mendapatkan sekilas gambaran tentang siapa itu hakikat wali Allah Ta'ala, dan bagaimana kita mesti mendidik diri kita agar menjadi bagian wali-wali Allah, dan bagaimana kita mencintai wali-wali Allah, dan jangan sampai salah arah siapa wali yang mesti kita cintai. Apabila kita tidak mengenal hakikat wali, boleh jadi harusnya wali ini kita cintai, malah kita benci. Harusnya ini adalah wali setan, kita benci, malah kita cintai, karena tidak mengetahui hakikat siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman syubhat seperti ini, banyak wali-wali setan yang berpenampilan wali Allah Ta'ala, sehingga akan tertipu dengan penampilan-penampilan zahir yang ada pada mereka. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kefahaman agama yang lurus, memberikan taufik istiqamah, hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma asrih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, Allahumma asrih lana dunyana allati fiha ma'shuna, Allahumma asrih lana akhiratana allati fiha ma'duna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Sekali orang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.